Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, senang sekali jumpa kembali dengan kami di acara Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-Anfal. Kalau pemirsa sudah mendengarkan kutipan dari ayat 36 hingga 41 kemarin, secara garis besar Pak Quraisy menjelaskan bahwa tujuan perang bukanlah untuk agar manusia itu memeluk agama Islam. Namun tujuan perang adalah untuk meniadakan penganiayaan kepada kaum muslim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana puasanya Pak? Lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, seperti biasa Pak, saya selalu bawa teman-teman saya. Dan pada pagi hari ini kita kedatangan tamu dari Basarnas. Ya. Basarnas ini apa ya? Bisa dijelaskan? Badan Search and Rescue Nasional. Jadi salah satu lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab atau bertugas melaksanakan pencarian dan pertolongan terkait dengan musibah pelayaran, penerbangan, dan bencana alam, serta musibah lainnya. Tapi tidak termasuk perang ya? Tidak. Tidak. Jadi sejak hampir tahun keempat ini, Basarnas ini sekarang menjadi lembaga pemerintah non-kementerian yang sebelumnya di bawah Kementerian Perhubungan. Mudah-mudahan kegiatan Basarnas ini ada kaitannya dengan ayat kita ini ya Pak ya? Insya Allah. Kita akan mendengarkan langsung uraian Bapak ayat 42 hingga 49 Pak. Silakan baik, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memulai dulu memberi gambaran apa yang selama ini pernah dibahas. Intinya begini, dalam hidup ini ada hal-hal yang merupakan akibat dari apa yang kita kenal sebagai hukum alam. Saya menyenggol gelas jatuh, itu hukum alam. Saya berjalan di jalan, tabrakan, bisa luka, itu hukum alam. Naik pesawat, pesawatnya rusak, terjatuh, banyak yang mati, atau boleh jadi semua yang mati. Ya. Tetapi ada juga dalam kehidupan ini yang di luar kebiasaan-kebiasaan yang terjadi. Bisa jadi yang naik pesawat semua mati itu ada yang selamat. Bisa jadi tabrakan maut orang namakan, pengemudinya selamat. Ini apa? Dalam pandangan agama, ada yang dinamai sunnatullah, kebiasaan-kebiasaan Tuhan. Itulah hukum-hukum alam. Hukum alam itu sebenarnya kebiasaan-kebiasaan. Pukul rata dari statistik. Ya. Tapi ada juga yang di luar itu. Nah, yang di luar itu dinamai pertolongan Tuhan. Aneh ini kok bisa selamat. Kadang-kadang saudara-saudara pernah alami hal yang semacam itu ya. Pernah mengalami. Ini mestinya udah ini. Atau menurut hukum alam mestinya kami masih bisa bantu. Tetapi ada saja sesuatu. Alam berubah. Terkadang menunda. Menunda pertolongan karena ini atau itu. Nah, dalam perbicaraan surah Al-Anfal ini, itu ditemukan hal-hal semacam itu. Ada kelompok kaum muslimin dipimpin oleh Nabi terdiri dari 313 orang. Terjadi pertempuran antar mereka dengan kaum musyrik yang terdiri dari 1000 orang. Mereka berada di dalam situasi perang. Kok bisa tidur? Siapa yang, saudara-saudara kalau ini bisa tidur nggak itu? Malah tegang. Tegang, betul. Tegang. Iya, toh. Kondisi perang. Tetapi ini mereka mengantuk dan tertidur. Tidur tidak bisa diundang. Iya kan? Minum obat pun kalau tidak bisa tidur, tetap tidak bisa tidur. Mereka berjalan. Tanah yang mereka pijak pasir. Perjalanan menjadi lambat ya. Betul. Oke. Musuh mereka berada di suatu wilayah yang tanahnya datar dan keras. menguntungkan mereka kan ini ya. Tapi kok hujan turun waktu itu? Hujan turun sehingga tanah mereka itu menjadi becek. Itu sulit jalan. Pasir yang ini tadi itu mengental dan memudahkan perjalanan. Itu antara lain yang kita namakan itu pengaturan Tuhan. Saya yakin saudara-saudara pernah alami itu. Ada hal-hal yang ini sebenarnya gak bisa, kenapa bisa begini? Nah, apa yang ingin disimpulkan bahwa dalam hidup ini Tuhan itu wujud. Tuhan bisa mengatur rencananya. Anda mau, saya mau, dia mau, tapi kemauan Tuhan yang terjadi. Nah, ini di sini ayat yang akan kita baca ini masih melanjutkan sebagian dari apa yang kita namai atau apa yang dinamai dengan rencana Tuhan. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al-quswa warak asfala minkum. Walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad. Mari kita lihat. Dia beri gambaran bagaimana situasi menjelang perang ini. Ketika itu rombongan kamu, wahai Nabi dan kaum muslimin, berada di satu lembah yang dekat ke kota Madinah dan tempatnya di bawah. Musuh kamu berada di suatu lembah yang tempat yang posisinya di atas kamu. Menurut logika, siapa yang lebih kuat ini? Yang berada posisi di atas? Okay. Kemudian ada kafilah kaum musyrik yang berada di bawah kamu. Ini berarti kaum muslimin di tengah. Ini mudah sekali. Kejepit. Okay, bagus. Kita lihat. Masing-masing berangkat menuju suatu tempat. Di sini dikatakan, seandainya kalian bersepakat untuk ke tempat itu pada waktu itu, pasti kalian tidak bisa bertemu. Kalau kalian mau atur, tidak bisa diatur. Pernah tidak terjadi dalam pengalaman saudara-saudara ini? Pernah mau mengatur sesuatu terus tidak bisa? Sering kali. Pernah juga terjadi bahwa ada pengaturan yang sudah diatur, tiba-tiba ada suatu kondisi tertentu yang menjadikan pengaturan kondisi itu menjadikan pengaturan Anda justru lebih kurang baik dibanding pengaturan yang ada. Itu siapa yang atur? Ah, kita berkata yang di atas yang atas. Ya kan? Okay. Demikianlah juga dia katakan. Kalau seandainya kalian sepakat untuk bertemu di satu tempat, kalian tidak bisa bertemu. Kenapa? Kita lihat lagi. Mereka itu mengendarai kuda dan unta. Kalian sebagian berjalan kaki. Mereka itu berjalan dengan penuh semangat untuk menyerang kalian. Sedangkan kalian ini, wahai Nabi, sebagian dari anggota pasukan kalian itu enggan berperang. Tetapi pada akhirnya terjadi pertemuan pada suatu tempat dan waktu yang ditentukan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan bermaksud untuk membinasakan siapa yang binasa dan bermaksud menghidupkan siapa yang akan hidup. Nah, jadi kita lihat di sini ada maksud Tuhan. Dia ingin membinasakan siapa yang binasa. Bisa jadi dan kebinasaannya itu menjadi jelas. Oh, ini dia binasa karena ini. Dia ingin membinasakan suatu masyarakat karena sistem yang ada dalam masyarakat itu rapuh. Sehingga menjadi jelas, oh, kita kalah karena kita rapuh. Sedang yang hidup, masyarakat yang berkembang juga menjadi jelas bahwa kami berhasil karena kami bersatu padu karena kami ini untuk apa ya? Lalu lintas lagi Pak. Oh, lalu lintas. Maaf saya potong Pak Kurais. Oke, silakan. Pemirsa, kami akan lanjutkan pembicaraan ini setelah yang satu. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Mimpi-mimpi ini dari Tuhan sengaja dia anugerahkan kepada manusia agar bermimpi seperti itu sehingga bisa berkesan di dalam hati. Pemirsa Metro TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Anfal. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa pada saat pertemuan kaum musyrikin menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh Allah menggunakan kuda. Sementara kaum pasukan Rasul hanya berjalan kaki. Namun pada akhirnya mereka sampailah di tempat yang sudah ditentukan oleh Allah. Disitulah Allah menentukan yang binasa akan binasa, yang hidup tetap akan hidup. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Pak Kurais, kami persilakan untuk melanjutkan. Mari, terima kasih. Jadi kita lanjutkan. Di sini digaris bawahi bahwa apa yang terjadi, yang mereka alami itu bertujuan agar Allah menetapkan suatu persoalan besar yang harus terjadi. Persoalan besar apa yang harus terjadi itu? Ajaran agama Islam harus tersebar. Itu sudah ketetapan Allah sejak semula. Betapapun kuatnya mereka, betapapun lemahnya kamu, Allah yang atur. Dalam hal pertolongan saya kira begitu juga ya. Kalau Allah sudah tentukan ajal seseorang, boleh berusaha membantunya. Tapi kalau gagal, kembalikan. Itu adalah ketentuan Allah. Oke, kita kembali lihat lanjutannya hal-hal yang bersifat inayatullah, pertolongan Allah ini atau pengaturan Allah ini. Karena seperti apa yang saya sering katakan bahwa Allah kalau menghendaki sesuatu, dia menciptakan sebab-sebabnya. Ada sebab, dia ciptakan sebab. Kita lihat, saya mau bertanya dulu. Mimpi itu bisa diatur atau tidak? Tidak. Bisa diatur. Ya, oke. Kita tidak usah terlalu dalam ke sana. Saya kembali kepada ayat ini. Izjurikahumullahu fi manamika qalilan walau arakahum kasiran lafashiltum walatanaza'atum fil amr. Renungkanlah ketika menjelang peperangan itu, Allah menampakkan dalam mimpimu bahwa jumlah mereka sedikit. Padahal jumlah mereka banyak. Seandainya dia nampakkan kepada kamu bahwa jumlah mereka banyak, pasti semangatmu akan kendor dan kamu akan dan kamu akan gagal. Tetapi sekali lagi Allah memberikan keselamatan, sungguhnya dia maha mengetahui apa yang terdapat di dalam dada setiap orang. Ini siapa yang ngatur lagi nih, kok bisa mimpi nih? Allah. Kita lanjutkan sebelum kita kembali nanti di sana. Iz yurikahumullahu iz iltaqaitum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim. Renungkan juga ketika berkecamuk perang, Allah memperlihatkan kepada kamu bahwa jumlah mereka sedikit. Diperlihatkan lagi sedikit. Tetapi diperlihatkan di mata mereka bahwa jumlah kamu juga sedikit. Apa yang terjadi? Semua penuh semangat. Kau musyrik menganggap enteng kau muslim. Itu sedikit. Kau muslimin melihat mereka sedikit. Padahal sebenarnya mereka banyak. Supaya apa? Semangat. Supaya semangat. Ada motivasi. Ada motivasi. Nah, sekarang semangat dan motivasi itu ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa lagi? Supaya terjadi peperangan, supaya yang tewas dalam keadaan nyata. Oh, ini bukan. Ini ada yang mengatur ini. Yeah. Yang hidup pun semangat. Oh, ini ada yang mengatur. Itu yang dikatakan di sini, liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wa ilallahi turja'ul umur. Agar supaya Allah menetapkan suatu ketetapan yang pasti dan memang segala sesuatu itu kembalinya ke atas. kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya ada sedikit ingin menggarisbawahi di sini. Ini mimpi mereka. Mereka melihat kaum musyrik itu sedikit, padahal banyak. Bukankah itu kebohongan? Ya. Kebohongan. Bisa dibilang kebohongan. Bisa dibilang kebohongan. Nah, ini kita harus tahu mimpi. Ya. Itu sebabnya mimpi ada takdirnya. Mimpi bukan persis terjadi apa yang Anda lihat. Saya beri contoh mimpi. Orang mimpi giginya copot. Ya. Memang copot giginya? Tidak. Ada artinya? Sering diartikan ada artinya. Ada. Ada artinya. Ada, arti itu adalah takbirnya. Nah, begini juga di sini diperlihatkan sedikit, padahal mereka banyak, itu artinya mereka itu walaupun banyak, kekuatannya tidak ada. Jadi, mimpi itu sebabnya mimpi dalam ajaran agama bukan hanya keinginan yang terpendam, yang tersalurkan melalui mimpi. Anda punya keinginan, ingin kawin dengan si A, tidak bisa. Bagaimana jadinya? Keinginan yang meluap ini terpendam di hati, waktu tidur muncul terbawa, dalam mimpi. Terbawa, ya. Mimpi bisa jadi juga keadaan yang Anda alami waktu tidur. Ada bantal di leher Anda, Anda mimpi tercekik. Ya. Dia bangunkan kita supaya kita itu mimpi. Tapi ada mimpi yang dari Tuhan. Ada mimpi yang dari setan. Nah, mimpi-mimpi ini dari Tuhan sengaja dia anugerahkan kepada manusia agar bermimpi seperti itu sehingga bisa berkesan di dalam hati. Tidak bisa diatur ya? Tidak ada hukum alam yang bisa mengatur mimpi Anda yang benar. Jadi ada lagi dari atas nih. Jangan pernah ketika Anda melakukan pertolongan, jangan pernah berputus asa dari keberhasilan. Setelah usaha sekalipun, masih bisa dibantu Tuhan. Tapi jangan juga pernah berkata bahwa ini pasti akan berhasil, karena pada akhirnya, ilallahi turja'ul umur. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dulu ya. Sebelum saya potong ya, Pak. Sebelum saya potong Bapak, Bapak sudah memotong duluan ya. Baiklah, nanti saya akan berikan kesempatan pada Mas atau Mbak untuk bertanya di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Anfal. Tetapi di celah itu ada optimisme. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini tadi mimpi ini menanamkan optimisme, melahirkan semangat dan lain-lain. Pemirsa, terima kasih masih dalam Tafsir Al-Misbah. Bagaimana ibu-ibu sudah mempersiapkan sahur Anda? Sambil menemani Anda mempersiapkan sahur, kita akan melanjutkan kembali perbincangan ini. Pak, ini sangat menarik mengenai mimpi tadi. Kalau ada yang mau bertanya silakan, karena sebelum saya bertanya saya akan kasih kesempatan dulu tamu saya untuk bertanya. Boleh silakan. Terima kasih banyak. Tapi sebelum bertanya silakan minum. Oh iya silakan sambil mumpung belum imsak. Belum imsak ya. Silakan. Ayo, Pak. Apa pertanyaannya Pak kira-kira? Pertama mungkin gini Pak Kures, kami juga mengucapkan terima kasih. Kami dari Badan Sar Nasional bisa bertandang ke sini. Mbak Inaga, terima kasih banyak. Nah, terus kaitannya ini Pak Kures, bukan persoalan mimpinya, cuma ternyata Allah di situ sesungguhnya memberikan rahmat kepada kaum muslimin, bahwa dengan mimpi itu kaum muslimin mempunyai semangat, motivasi. Terkadang kami juga secara pribadi atau secara organisasi di Badan Sar Nasional, kami memiliki yang namanya rasa bangga terhadap baju urin sini, urin steam Badan Sar Nasional. Nah, apakah kebanggaan ini pun juga semacam sebuah rahmat Allah, sehingga kami bisa melayani dengan senyuman kepada masyarakat, memberikan pertolongan kepada masyarakat. Nah, apakah ini merupakan apa bagian dari sebuah rahmat Allah? Iya. Itu mungkin pertanyaan kami. Iya. berbangga dengan pekerjaan apapun, berbangga dengan profesi, berbangga sebagai bangsa, berbangga sebagai orang yang ditakdirkan dalam dua tanda petik, ditakdirkan untuk menjadi penolong, itu sangat baik. Asal kebanggaan itu jangan mengantar kepada keangkuhan. Kita akan lihat nanti pada ayat berikut itu ada dijelaskan apa syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk suksesnya suatu pekerjaan. Saya kira saya akan ini ya. Mimpi, saya kembali kepada pertanyaan Anda yang pertama. Mimpi itu kalau dari Allah itu informasi. Tetapi karena mimpi ada juga yang dari setan, itu bisa jadi menanamkan pesimisme. Kalau dari Tuhan dia menanamkan optimisme. Walaupun mimpi itu misalkan menggambarkan sesuatu yang buruk yang bakal terjadi, itu informasi, tetapi di celah itu ada optimisme. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini tadi mimpi ini menanamkan optimisme, melahirkan semangat dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu. Baik, ada yang ingin bertanya lagi tentang mimpi, silakan. Tadi saya mendengar sedikit ungkapan dari Bapak itu mengenai kekuatan, Pak. Jadi mengenai kekuatan itu, sedangkan memang kan seperti sabda Rasulullah bahwa Muslim yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah ketimbang Muslim yang lemah. Yeah. Walaupun kedua-duanya itu ada kebaikan gitu, Pak. Nah, di samping itu kan kami, Pak, kadang-kadang di dalam menghadapi musibah bencana itu, Pak, yang bertubi-tubi seperti itu, Pak, yang dari tsunami, gempa, kemudian musibah pelayaran, penerbangan seperti itu, Pak. Jadi kadang-kadang membuat kami itu seperti terus-menerus menghadapi ini, jadi kadang-kadang membuat kekuatan itu kadang-kadang hilang mungkin berkurang gitu, Pak, ya. Dan kemudian juga bagaimana kita menyikapi bahwa supaya kami yang para rescuer itu bisa menganggap bahwa ini adalah kita menjadi orang yang lebih baik karena kita yang berhadapan dengan musibah gitu. Dan kita berarti menangani secara langsung orang-orang yang katakanlah yang menghadapi maut. Harusnya kan kita lebih baik, Pak, seperti itu. Nah, bagaimana kita menata kekuatan itu atau mengambil kekuatan dari pekerjaan dan musibah dan tugas kita itu yang kita jalankan itu, Pak? Baik, ini saya akan jelaskan dengan membaca ayat ini. Jadi, ya tahu? Jadi bagaimana kita sukses, kita tetap kuat, kita tetap optimis, walaupun apa yang kita hadapi ini dapat menimbulkan pesimisme, dapat menimbulkan, kita baca ayatnya itu ya. Ayat ini sebenarnya pada mulanya berbicara tentang orang-orang Islam, Nabi dan sahabat-sahabat beliau menghadapi orang-orang musyrik dalam perang. Saya sering berkata bahwa sebenarnya perang itu tidak harus dalam bentuk fisik. Anda juga berjuang, berperang melawan keganasan alam. Ya kan? Berjuang. Mari kita lihat sekarang bagaimana petunjuk Tuhan menyangkut itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu menjumpai, menemui dalam perang satu kelompok, ini untuk ayat ini, atau Anda menemui dalam suatu musibah hal yang harus segera ditanggulangi, maka apa yang pertama petunjuknya? Fasbutu. Fasbutu itu artinya mantapkan sikap kalian. Kemantapan sikap itu lahir dari pengetahuan tentang situasi. Anda jangan bergerak sebelum. Nah, kemantapan sikap itu dalam perjuangan adalah kejelasan ide yang Anda perjuangkan. Kalau tidak jelas, sedikit saja gangguan sudah goyah. Jadi saya yakin bahwa Anda pelajari situasi sekitar kan, mengetahui ini titik lemahnya, ini titik kuatnya dari sini. Pas butuh, baru dia katakan wazkurullah. Ingatlah Allah. Mengingat Allah itu tidak harus selalu dalam bentuk mengucapkan Allahu Akbar, ucapan-ucapan, tetapi mengaitkan segala sesuatu dengan Allah itu zikir. Jadi bisa tsunami itu bisa jadi zikir. itu kuasa Allah ada di sana. Bagaimana itu masjid Baitur Rahman tetap kokoh ya. Itu ada. Itu mengingat Allah. Mengingat Allah antara lain juga ingat ganjaran yang Anda akan terima dalam perjuangan ini. Ingat sorga. Bahwa kalau dalam perang, kalau saya gugur, saya dapat sorga. Semua itu syarat. Itu sebabnya kita dulu dalam masa perjuangan, kan kita memekikkan Allahu Akbar. Sebenarnya bukan cuma Allahu Akbar. Ingat Allah. Saya lemah ya Allah, tapi saya ingat engkau. Engkau membantu. Tertanam optimisme ini. Tapi sebelumnya pelajari situasi dulu. Okay. Baru dia kata la'allakum tuflihun. Atiullah wa rasulahu, taat pada Allah dan Rasulnya. Dalam konteks kita sekarang, taat pada pimpinan. Sebab kalau Anda punya inisiatif sendiri yang bertentangan dengan itu, akan gagal. Wala tanaza'u, jangan berselisih. Karena jika kamu berselisih, kamu akan gagal. Wasbiru, ini harus sabar, harus tabah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an-nas. Jangan kamu melangkah dengan sombong. Dan jangan juga melangkah pamrih, ingin dipuji, ingin dikatakan. Ini syarat-syarat untuk mencapai kemenangan, termasuk untuk saudara-saudara. Saya kira itu ya. Garis besarnya kita harus mengingat Allah dalam setiap langkah kita ya Pak ya. Dalam setiap langkah kita. Tapi ingat Allah, sebelum itu pelajari dulu. Jangan banyak ingat Allah dan tidak tahu medan. Baiklah, pemirsa, sambil saya mempersilakan Anda mempersiapkan makanan sahur kembali, kami akan segera kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Muslim dan musyrik sudah bertemu dalam pertempuran, setannya mundur ke belakang. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Ayo, masih ada waktu, silakan makan sahurnya dilanjutkan kembali, jangan sampai bangun telat, nanti nggak sempat sahur ya. Sementara di sahur itu ada berkah, betul ya Pak ya? Itu hadis ya Pak ya? Rasul bilang seperti itu ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali Pak urayannya. Sebelum saya akan berikan kesempatan Mas untuk bertanya. Silakan Pak. Sewaktu kaum musyrik akan meninggalkan kota Mekah menuju ke medan perang, mereka khawatir dari satu suku, suku Kinana, yang pernah terjadi cekcok antara penduduk Mekah, suku-suku di Mekah. Karena kekhawatiran itu mereka ragu untuk jalan. Tapi tiba-tiba mereka melihat ada pimpinan dari suku yang mereka khawatirkan itu berkata, lanjutkan. Jangan khawatir, saya bantu kamu. Oke, ayat ini menceritakan itu. Dia katakan begini. Izzayyana lahumus syaitanu a'malahum. Renungkanlah ketika setan memperindah buat mereka amal-amal, rencana-rencana mereka atau amal-amal perbuatan mereka. Itu seringkali begitu ya. Sebenarnya ini enggak baik, tapi setan datang berkata, "Oh, enggak apa-apa, ini baik." Ya. Renungkan itu. Di sini penduduk namanya pimpinannya itu Suraka berkata, "Udah, berangkat aja, jangan khawatir. Ini jarun lakum. La ghaliba lakum al-yawm minan nas." Tidak ada yang bisa kalahkan kamu. Ayo teruskan. Dia bakar semangatnya. La ghaliba, ini jarun lakum. Saya ini akan membantu kamu. Setan selalu begitu. Kejahatan selalu begitu. Falamma tara'atil fi'atan, ketika kedua kelompok muslim dan musyrik sudah bertemu dalam pertempuran, setannya mundur ke belakang. Dia tinggalkan. Qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawun. Saya berlepas diri dari kamu. Saya melihat apa yang kamu tidak lihat. Saya takut kepada Allah. Allah maha keras siksanya. Ini apa maknanya? Dalam kehidupan keseharian kita, seringkali setan itu kan yang jahat. Siapapun yang jahat itu setan. Biasanya pada mulanya dia kasih Anda semangat, tapi setelah dia lihat situasi bisa berubah, soalnya saya lepas diri. Di hari kemudian juga setan begitu. Saya hanya beritahu, saya tidak paksa Anda. Nah, begitulah. Dalam kenyataan Anda pun bisa terjadi seperti itu. Aduh, sudah lanjutkan aja ini. Harus dengan perhitungan. Sebab kalau tidak, yang tadinya memberi semangat menggebu-gebu tapi tanpa dasar, itu akan berkata, saya kan cuma hanya saran, kan Anda yang melaksanakan. Saya kira itu. Sedangkan orang-orang munafik yang ada di Mekah waktu yang ada di Medina waktu itu, atau orang-orang Yahudi berkata, itu orang terlalu tinggi semangatnya, semangat keberagamaannya, padahal akan menghancurkan dirinya. Masa 300 orang mau lawan 1000 orang? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. Ininya, berusahalah dan berserah dirilah kepada Allah. Tapi setelah berusaha. Jangan berserah diri sebelum berusaha. Saya kira itu ayat-ayat. Baiklah, kita sudah sampai ayat 49 ya Pak ya. Kita sampai Pak. Baik, sesuai janji saya tadi, saya akan berikan kesempatan untuk bertanya, silakan. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Jadi, tadi dalam salah satu ayat disebutkan bahwa dalam kita menyelesaikan suatu masalah, kita tidak boleh berselisih paham apalagi dalam satu kelompok. Hal ini seringkali dialami dari kami tentunya tim rescue pada saat melaksanakan kegiatan di lapangan, suka ada selisih paham. Nah, untuk menghilangkan rasa selisih paham tersebut dengan tentunya rasa optimis untuk keberhasilan dalam tugas-tugas kami, selain dengan mengingat Allah tadi yang seperti Pak Ustadz sebutkan, mungkin Pak Ustadz punya tips lain bagi kami tim rescue pada saat melaksanakan kegiatan di lapangan nanti. Terima kasih. Jadi begini, berselisih itu bukan berbeda. Anda bisa berbeda pendapat, tapi jangan berselisih, itu dulu satu. Berselisih itu kesannya ada unsur permusuhan. Beda pendapat boleh, tapi bagaimana sekarang kalau beda pendapat? Bukankah ada pimpinan? Kembalikan pada pimpinan. Musyawarahkan bersama pimpinan, masing-masing mengajukan pendapatnya, menurut saya begini, menurut yang ini begini. Beda pendapat bukan berselisih. Beda pendapat, pimpinan yang mengambil ketentuan. Bisa jadi pimpinan itu mengatakan, oh menurut saya ini saja. Bisa jadi juga pimpinan berkata, setelah kita bermusyawarah, mari kita voting. Bisa saja itu semua. Jadi tidak ada di ayat kita ini berkata wala tanaza'u. Tanaza'u itu artinya saling tarik menarik. Ini mau ambil semua, yang itu mau ambil semuanya. Tanaza'u itu berselisih. Tetapi kita musyawarah. Musyawarah itu artinya mencari madu. Siapapun yang menemukan madu, kita ambil. Itu musyawarah itu terambil dari sana, tapi bukan di madu. Kalau madu lain tadi ya. Beda lagi Pak. Mau, pemirsa tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Mimpi adalah salah satu cara Allah memberi informasi kepada Nabi dan hamba-hamba pilihannya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Pak, sebelum pada kesimpulan, ada satu pertanyaan. Kadang-kadang kan keinginan kita berbeda dengan keinginan Tuhan. Menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan baik. Ini bagaimana Pak, agar kita bisa menyesuaikan, agar keinginan kita ini sama dengan keinginan Tuhan? Saya mau beri contoh Anda. Anda kan punya anak. Kalau ada keinginan anak, supaya sesuai dengan keinginan Anda, itu bagaimana caranya disesuaikan? Anak harus melakukan sesuatu yang menjadikan Anda mencintainya. Kalau musuh Anda, Anda kan, ya kan? Iya. Jadi kalau Anda mempunyai keinginan supaya sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, mendekatlah kepadanya sehingga dia mencintai Anda. Dia akan sesuaikan keinginan kehendaknya dengan keinginan Anda. Tetapi kalau musuh saya, dia mempunyai keinginan, saya justru tidak akan menyesuaikan dengan itu. Nah, itu sebabnya salah satu cara itu adalah doa. Karena orang yang berdoa itu mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Boleh jadi dia sudah tetapkan, oh ini begini. Tetapi ini orang berdoa nih. Ini orang minta nih. Ini orang mendesak. Saya hapus ini, saya ganti dengan yang lain. Itu caranya. Jadi caranya artinya hampir samalah dengan kita. Datang merayu ini. Tadinya enggak mau dirayu sampai ini. Akhirnya. Saya kira itu. Ini kegiatan Basarnas juga kan sangat mulia ya Pak ya? Betul. Sangat. Menolong orang, membantu orang. Nah kalau misalkan kegiatan Bapak sehari-hari itu atau Ibu berhadapan seperti, pasti kan berhadapan dengan mayat apa ya? Itu akan semakin mempertebal keimanan kita enggak sih? Bahwa suatu saat pun kita akan menjadi seperti itu gitu. Iya. Itu bagaimana? Memang kalau pada saat kita kena musibah, melihat melakukan evakuasi kita gitu ya Mbak ya. Memang pada saat kita bertemu, yang terpikir hanya satu itu menolong. Hanya menolong dulu. Tapi memang pada saat kita melakukan pertolongan itu memang kadang-kadang kita pikir, kenapa kok bisa begini? Kenapa kita kok tidak lebih cepat menolong? Nah mungkin pada akhirnya kita pikir, aduh. Ini gimana kita kelak gitu kan? Seperti apa kita kelak itu terpikir Mbak seperti itu. Jadi kadang-kadang aku nanti mati seperti apa gitu seperti itulah kurang lebihnya. Jadi seperti itu. Kita pun siapa tahu bisa akan seperti itu. Betul. Subhanallah ya Pak. Karena biasa kalau kita tidak berhadapan langsung kita ingatnya hidup terus selamanya ya Pak ya. Bapak boleh kan memberikan kesimpulannya Pak? Betul. Jadi dan Anda harus ingat bahwa Allah akan membantu seseorang yang menolong orang lain. Kalau itu udah, karena tidak mustahil apa yang dialami oleh orang yang anda tolong itu terjadi pada Anda. Nah, ketika itu yang membantu Anda adalah Allah. Baik, kita lihat kesimpulannya dari ini, dari buku Al-Lubab ini yang merupakan kesimpulan dari Al-Misbah. Kita ayat 42 hingga 49. Oke, 42 dan 49. Allah mengatur ketetapannya sehingga segala sesuatu yang diaturnya pasti terjadi. Allah merancang dan mengatur rincian perang Badar secara khusus ini untuk membuktikan kuasanya dan mewujudkan kehendaknya menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, mimpi adalah salah satu cara Allah memberi informasi kepada nabi dan hamba-hamba pilihannya. Salah satu caranya memberi informasi. Dengan demikian, mimpi bukan hanya disebabkan oleh cermin keinginan mendesak dari yang bermimpi atau keadaan yang dialami saat tidur yang mendorong bawah sadar melukiskannya dengan mimpi. Tapi ada juga mimpi yang benar yang bersumber dari Allah sebagaimana ada mimpi yang bersumber dari setan. Keinginan atau semangat dan kepercayaan yang kuat dapat mempengaruhi fisik termasuk panca indera sehingga menampilkan sesuatu yang bukan kenyataan sebenarnya. Ada orang terlalu ingin hamil. Ada gejala sedikit dia percaya dia sudah hamil. Lama-lama betul-betul, ya kan? Perutnya ini, haidnya terhenti, semuanya. Padahal tidak, itu hamil palsu. Kenapa itu? Karena percaya. Jadi kepercayaan itu bisa memberi pengaruh kepada fisik termasuk. Menyebut-nyebut dan mengingat Allah dalam kesulitan, termasuk dalam perang atau dalam tugas-tugas saudara-saudara ini, bukan saja menghasilkan ketenangan hati, semangat dan keberanian, tapi juga mengundang datangnya pertolongan Allah. Perbedaan pendapat yang mengakibatkan perselisihan, melemahkan barisan, dan mengakibatkan kekalahan dalam perjuangan. Perbedaan pendapat yang mengakibatkan perselisihan. Itu ayat kita itu berkata tadi. Keangkuhan, kebanggaan dengan materi yang dimiliki, hiasan duniawi atau peralatan dan senjata, tidak sejalan dengan tuntunan Allah, lebih-lebih dalam perang. Karena hal tersebut antara lain mengundang pelecehan dengan dan menganggap enteng lawan. Jangan angkuh dengan senjata Anda. Jangan angkuh dengan pengetahuan Anda. Itu, oh ini gampang ini. Baru, 6 kewajiban dibebankan Allah atas orang-orang yang beriman dalam rangka menyukseskan perjuangan mereka. Apapun perjuangan itu. Yang pertama, konsistensi, mantap, tidak ragu. Yang kedua, banyak berzikir, ingat Allah. Yang ketiga, taat kepada Allah atau pimpinan. Yang keempat, bersatu padu, tidak berselisih. Yang kelima, tidak angkuh dan mencari muka. Dan tidak membendung jalan kebaikan. Itu Anda berhasil dalam. Saya kira itu kesimpulan. Semoga yang enam itu dimiliki oleh kita semua ya. Amin. Maju terus untuk Basarnas, semoga diberikan kekuatan oleh Allah sehingga dapat membantu orang lebih banyak lagi. Ya, terima kasih, Mbak. Terima kasih juga, Pak. Makasih. Sudah menerima kami di sini pada pagi hari ini. Sering-sering aja datang. Terima kasih, pemirsa, atas kebersamaan kami. Insya Allah kita akan berjumpa lagi besok di waktu yang sama. Dan tentunya semoga kita semua mendapatkan hikmah dari apa yang sudah diuraikan oleh Pak Quraisy pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.